Terima kasih buat teman-teman sudah datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di acara Bedah Buku Garis Batas yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhinneka, kemudian difasilitasi oleh perpustakaan tercinta kita C2O dan dibantu oleh para pekerja kasar dari Hebat Lo Brand. Sebelumnya mari kita, mungkin kita tidak belum tahu apakah itu Yayasan Bhinneka. Ini ada perwakilan dari Yayasan Bhinneka yang mencoba untuk menjelaskan, memberikan sambutan apakah itu, ya, memberi penjelasan tentang Yayasan Bhinneka itu seperti apa. Monggo Mas. Monggo. Siapa nih? Siapa Mbak? Vibi. Vibi. Vibi. Vibi siapa? Mbak Maria. Mbak Maria. VIP. Jadi nanti kita mau bilang dulu apa? Orangnya dikit. Katanya saya sudah setengah tujuh aja. Iya Mas. Iya. Silakan. Katanya bisa saya bantu. Gak usah nervous Mbak, gak usah nervous Mbak. Gimana gak nervous Mas, saya baru tahu harus kasih sumbang, saya kasih sambutan setelah keyakinan beberapa detik setelah Mas bilang. Jadi cukup mengejutkan. Okay. Terus terang aja, saya tidak terlalu mengenal penulis buku ini. Saya hanya mengenal ketika nonton pertama kali di Kick Andy. Cuman menurut saya itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa yang dia miliki, dan proses yang dia hadapi, proses ketika dia harus menghadapi situasi konflik dari satu dengan yang lain dan berhadapan dengan begitu banyak budaya, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan semua itu dan bisa diterima hingga pada level kedekatan itu tuh tidak hanya oleh masyarakat tapi oleh sebuah keluarga, ya, di mana tuh keluarga itu kan sebenarnya fungsi inti. Di mana biasanya keluarga itu kan tidak sebegitu mudahnya terbuka pada orang asing. Dan dia bisa masuk ke dalam gitu tuh, bagi saya tuh ada sebuah pengalaman yang harus kita apresiasi gitu. Saya berharap dengan begitu banyaknya carut marut yang dialami oleh negara kita, ya. Dengan begitu banyaknya ancaman terhadap keberagaman, ancaman terhadap kemampuan kita untuk menerima perbedaan. Menurut saya ini adalah sebuah karya yang apa bisa memberikan kepada kita pencerahan lah tentang bagaimana kita bisa hidup bersama dalam sebuah perbedaan, bagaimana kita bisa menghargai sebuah budaya tanpa perlu kita kehilangan identitas diri kita sendiri. Mungkin itu aja deh. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Mbak Yayasan Bhinneka Mbak, karena kita pun juga belum tahu apa itu Yayasan Bhinneka. Tapi saya suka sama tagline-nya Yayasan Bhinneka, karena kita bukan tunggal ika. Keren. Yayasan Bhinneka ini didirikan oleh Mbak Sucen Macing. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah pernah familiar dengan nama itu. Jadi Mbak Sucen itu dia pertama kali membangun Bhinneka ini dengan pandangan bahwa masyarakat kita ini mulai mengalami proses untuk ditunggalkan. Tiba-tiba namanya perbedaan itu menjadi sebuah ancaman. Tiba-tiba yang namanya pluralisme itu menjadi sebuah kata-kata yang tabu. Tiba-tiba ketika kemampuan kita untuk menghargai keberagaman itu terus-menerus digerus. Itu terjadi di berbagai macam tempat, di berbagai macam lini. Ada banyak sekali mahasiswa, murid SMA yang merasa bahwa kekerasan itu bisa menjawab segala macam bentuk permasalahan yang ada. Dari situ kemudian Yayasan Bhinneka itu lahir, pemikiran di situ lahir. Karena kita semua itu berpikir bahwa kalau kita harus hidup di bawah penyeragaman, kalau kita kemudian harus hidup dengan sebuah pemikiran bahwa kebenaran itu tuh tunggal dan tidak bisa lagi diperdebatkan, dan kemudian hanya bisa dipatuhi tanpa perlu kita kritis, maka itu berarti ada sebuah ancaman buat kita. Dari situ kemudian Yayasan Bhinneka itu berpikir bahwa kita perlu memulai dari yang muda. Kenapa yang muda? Karena Indonesia itu tidak bisa diserahkan pada yang sudah tua. Kalau yang sudah tua-tua dan sudah duduk di kursi dewan itu sudah terlalu enak, dan mereka sudah lebih sibuk berpolitisir daripada benar-benar berpikir, daripada benar-benar kritis. Mereka lebih senang bertarung dengan kepentingan. Nah, kita ini adalah angkatan-angkatan yang masih bisa berpikir idealis. Indonesia ke depan akan dibawa kemana? Kita mau bawa kemana nih Indonesia? Apakah akan semakin ditunggalkan, ataukah kita akan selalu kembali kepada apa yang menjadi landasan kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kita memang berbeda-beda, tapi punya satu tujuan. Karena itu kemudian tagline-nya jadi kata Bhinneka itu menjadi penting buat kita. Karena memang kita tidak mungkin diseragamkan. Karena kita memang tidak pernah bisa diseragamkan. Wong gua dari warna kulit aja tidak mungkin seragam kok. Apalagi dari budaya segala macam, dan be proud, bangga dengan budaya, bangga dengan kebiasaan kita, bangga dengan etnis, dan bangga dengan kebangsaan yang kita miliki. Mungkin itu bisa saya ceritakan. Sebuah wejangan yang sangat menarik dari Mbak Maria tentang apa itu Yayasan Bhinneka dan visi dan visi misinya Yayasan Bhinneka, yang Bhinneka tidak, karena kita tidak tunggal ika, Mbak, ya. Jelas. Tidak mungkin ditunggalkan malah. Tidak mungkin itu. Yang penting mungkin itu nilai-nilai Bhinneka, karena kita tidak tunggal ika. Mungkin itu sesuai dengan dari filosofi dari buku ini, Mbak, ya, tentang garis batas. Mungkin ada baiknya coba kita minta untuk Mas Agus membaca beberapa lembar dari bukunya. Yay. Yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan dia. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terhadap kepada Yayasan Bhinneka, juga kepada Perpustakaan C2O. Ini kedua kali saya datang ke sini. Terima kasih atas kehangatannya, dan terima kasih juga atas sambutan dari Kota Surabaya. Surabaya ini seperti kota kedua saya. Saya juga sama-sama Jawa Timur. Kalau datang ke sini rasanya benar-benar coming back to home, itu istilahnya, ya. Terima kasih juga buat Hefet Lubrin yang udah yang sudah membicarakan juga tentang konsep bagaimana nanti acara ini. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bhinneka, khususnya kepada Mbak Maria yang tadi juga menjelaskan bahwa prinsip perbedaan, pluralisme, bahwa kita ini adalah diciptakan memang berbeda-beda, dan kita tidak mungkin dipaksakan untuk menjadi satu. Karena itulah pikiran yang sama sebenarnya mendasari saya untuk menuliskan buku Garis Batas ini. Konsep Garis Batas ini nanti berkaitan juga dengan konsep identitas, konsep perbedaan, juga tentang nasionalisme, juga perang, termasuk juga asimilasi ataupun pemaksaan orang-orang supaya menjadi satu. Nanti lebih detailnya tentang konsep Garis Batas kita ngobrol-ngobrol, kita nanti bentuknya diskusi aja, diskusi. Supaya interaksinya lebih hidup. Saya sendiri, konsep Garis Batas sebenarnya mengena kepada saya sejak saya kecil. Saya dilahirkan sebagai minoritas di Republik ini. Sejak kecil saya mengalami diskriminasi karena warna kulit saya dan ras yang tidak pernah saya pilih. Saya tidak pernah memilih orang tua saya, terakhir seperti ini. Dan pada waktu zaman Orde Baru, hingar-bingar anti terhadap ras saya cukup besar, sehingga saya sempat merasa malu dilahirkan dengan ras ini. Waktu itu saya sering bertanya sendiri, mengapa saya harus terakhir seperti ini, dan mengapa saya harus memilih antara Indonesia atau Tiongkok. Karena waktu itu Indonesia dan Tiongkok dalam keadaan bermusuhan. Jadi secara hubungan bilateral itu diputuskan, dan sama sekali tidak ada kontak hubungan. Dan kalau misalnya ditanya, kalau saya harus membela, kepada siapa harus membela, gitu. Tanah leluhur saya dengan negara yang saya diami adalah dua negara yang bermusuhan. Ini adalah sebuah dilema dari minoritas, khususnya minoritas yang mengalami, yang mempunyai tanah leluhur yang kebetulan adalah musuh dari negara yang ditinggali. Jadi konflik identitas itu sudah ada sejak saya masih kecil. Saya sudah menyadari konsep tentang garis batas, walaupun waktu itu mungkin tidak bisa menjelaskannya seperti sekarang, tetapi saya tahu ada perbedaan di sana. Ada pemaksaan juga, di mana orang Tionghoa waktu itu dipaksakan untuk melebur 100% menjadi Indonesia, di mana kita harus melupakan kultur leluhur, bahasa Mandarin dulu adalah bahasa terlarang di sini. Dan ini adalah satu hal yang sebenarnya sangat menakutkan. Tadi disebutkan bahwa kita berbeda-beda dan kita tidak mungkin ditunggalkan, karena proses menunggalkan sesuatu itu adalah sebuah tragedi. Sebenarnya seringkali berakhir tragedi pertumpahan darah. Kita lihat bagaimana sebuah negara menjajah negara lain, itu adalah untuk menunggalkan warna di atas peta, ya, dari dua negara supaya jadi satu warna. Dan itu adalah, dan di situ ada proses darah yang tertumpah di sana. Juga ada bagaimana bangsa-bangsa minoritas, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Uni Soviet maupun di negara-negara lain, yang dipaksakan untuk menjadi sama dengan mayoritas. Ini juga adalah sebuah tragedi, di mana akhirnya banyak bangsa-bangsa yang mati. Bangsa itu juga seperti manusia, ya, mereka mengalami proses kelahiran, mereka ada sejarah, ada naik, ada turun, dan juga ada proses matinya. Dan banyak bangsa-bangsa yang akhirnya mati dan punah karena mereka ditunggalkan dengan bangsa yang lebih besar. Jadi saya sendiri benar-benar mengalami proses seperti ini, dan saya sejak kecil saya sering merenungkan apa sih sebenarnya garis batas dan mengapa kita harus punya begitu banyak garis batas. Saya kali ini akan membaca satu petikan dari buku perjalanan saya, Garis Batas, di mana setelah perjalanan demikian panjang, saya sebenarnya melakukan perjalanan ini ada juga semacam rasa hilang, ya, ada yang hilang dalam jiwa saya, yaitu tentang identitas yang sebenarnya. Dan saya melakukan perjalanan ke banyak negara sebenarnya untuk mencari jawab sebenarnya apa sih yang hilang itu. Dan di sini saya mulai perlahan-lahan menemukan jawabannya, bahwa sebenarnya identitas itu bukan sesuatu yang perlu kita cari-cari. Identitas itu, untuk mencarinya kita mungkin perlu melakukan perjalanan panjang ribuan kilometer, mengunjungi negeri-negeri yang berbeda, tetapi akhirnya kita akan kembali bahwa identitas itu hanya ada di dalam diri kita sendiri. Perjalanan itu sebenarnya adalah perjalanan di ke dalam diri kita sendiri. Ini dari buku Garis Batas. Ketika saya menjumpai etnis Dunggan yang mendiami Kirgistan. Etnis Dunggan ini adalah Muslim dari Cina yang kemudian tinggal di Kirgistan. Semula juga mereka dikejar-kejar oleh dinasti Qing dan akhirnya menetap di Kirgistan. Dari sana saya juga mendapatkan refleksi terhadap kehidupan saya sebagai minoritas Tionghoa di Indonesia. Saya baca, ya. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Moga-moga kelihatan. Oke. Hilir mudik melintasi berbagai garis batas, berkali-kali menghadapkan saya pada berbagai realita. Berkali-kali pula saya menumbuhkan fantasi, menghancurkannya dengan realita, menumbuhkannya lagi, menghancurkannya lagi. Kini saya tidak hanya berfantasi tentang Indonesia, tetapi juga tentang Cina, tentang Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, dan semua negeri yang pernah saya lintasi. Setiap perpindahan membuat saya tersadar. Garis batas bisa dibuat kaku dan mengekang, menjadi sumber berbagai tragedi kemanusiaan. Namun, bisa pula dianggap tak ada, tembus pandang, begitu mudah didobrak dan dilintasi. Garis batas tak lebih hanyalah kotak-kotak bikinan manusia yang kemudian mendikte dan menentukan takdir. Orang bilang, garis batas perlu ada untuk melindungi zona aman manusia. Tetapi untuk siapa? Untuk mayoritas yang ketakutan akan minoritas? Untuk bangsa besar yang takut akan bangsa kecil? Untuk pemerintah yang takut akan rakyatnya? Untuk agama yang takut kehilangan umat? Nasionalisme yang takut pudar? Budaya yang takut dicuri? Kekayaan yang takut habis? Atau sebenarnya, untuk ego manusia yang ingin selalu eksis dan berkuasa? Garis batas, oh garis batas. Saya mengamini kata-kata Yeja Karim, tetua Dunggan di Kirgistan. Cinta bangsa itu tidak bisa dibagi-bagi. Dimanapun kita berada, semua adalah sama. Seluruh dunia adalah rumah kita. Langit kita bukan lagi langit Kirgistan, langit Tajikistan, langit Indonesia, langit Tiongkok, tetapi menjadi langit semesta. Ya, betapa luasnya dunia yang tanpa garis batas. Seperti dunggaan yang menerima Arab sebagai ayah dan Tiongkok sebagai ibu, memadukan harmoninya dan menciptakan khasana baru. Kini saya pun belajar untuk berdamai dengan identitas. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi menghantui. Identitas bisa jadi kebanggaan. Identitas bisa pula jadi kungkungan. Ia bisa jadi Tuhan, kepercayaan buta, atau jadi pembunuh. Identitas bisa jadi matahari yang menggerakkan manusia untuk meraih cita-cita. Bisa pula meluap bagai tsunami yang menghancurkan. Saya menjadikannya sebagai warna. Kombinasi indah aneka rona yang memanusiakan manusia. Itulah yang saya temukan dari perjalanan. Yeja, si orang Dunggan, adalah musafir. Seperti halnya semua manusia, pada hakikatnya adalah musafir. Hidup adalah perjalanan yang membawa manusia melintasi berbagai garis batas. Dalam perjalanan itu, manusia berulang kali mempertanyakan, menyangkal, mengakui. Seperti halnya hakikat kata Dunggan yang berarti pulang. Setiap proses pulang bagi musafir kehidupan adalah menumbuhkan antara fantasi dengan realita, melucuti kebanggaan semu di hadapan kenyataan yang seringkali buruk rupa, berhadapan dengan penolakan demi penolakan, melintasi berbagai garis batas, meleburkan diri, menghilangkan perbedaan, memunculkan lagi perbedaan, mengidentifikasi, menyangkal, tanpa henti, hingga ia menemukan tempat untuk berlabuh. Setiap proses pulang itu membawa musafir menembus dimensi-dimensi Setiap pulang membawa musafir menembus dimensi demi dimensi nasionalisme. Sampai akhirnya ia bertanya, masih pentingkah simbol-simbol itu? Segala kesemuan itu, segala kebanggaan dan batas sempit itu, zona aman itu. Setiap proses pulang akan membawanya melintasi perenungan akan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sampai akhirnya ia tersenyum dalam pencarian panjang sepanjang hayat. Karena kini ia sudah menemukan jawabnya yang ternyata sederhana, begitu sederhana. Sebuah hasil dari perjalanan kemudian dibaca ulang oleh Mas Agus di sini, walaupun dengan suaranya yang agak-agak falas. Sorry. Tapi ada banyak nilai yang sebenarnya yang bisa kita dapatkan. Iya. Mohon maaf untuk bisa maju dikit. Yang yeah. Di depan mohon maju karena kok di belakang ini mengganggu jalan ke pengalaman. Okay. Maju ya. Ya nanti yang datang bisa di belakang. Kalau semalu-malu semakin dekat kan semakin. Dari kalimat-kalimat tadi, dari paragraf per paragraf, kata-katanya sangatlah begitu indah. Kalau kita baca dan kita pahami, sepertinya merasuk dalam bun-bunan lah, kemoncolan. Tapi sebenarnya apa sih nilai, kenapa Mas Agus memilih dari kalimat dari di halaman 234 tadi sampai halaman 236, kenapa dipilih itu Mas? Karena sebetulnya proses perjalanan itu adalah sebuah proses ketika kita menembus berbagai garis batas ya. Kita misalnya berasal dari Indonesia, kita pergi ke negara lain, kita menembus garis batas negara itu. Kita hidup dalam lingkungan yang serba baru, kita mengadaptasikan diri kita, kita meleburkan diri. Dan setelah saya melakukan perjalanan sedemikian panjang, semula perjalanan buat saya itu adalah semacam penaklukan, proses penaklukan tantangan. oh saya bisa begini, saya bisa begitu. Seperti halnya banyak backpacker itu kan semacam tantangan itu, ingin mengunjungi negeri-negeri yang jauh. Tetapi setelah saya hidup di jalan, saya melakukan perjalanan non-stop selama 4 tahun, akhirnya saya berpikir bahwa tantangan-tantangan itu atau kebanggaan-kebanggaan tentang negara-negara yang sudah dikunjungi, notabene ditaklukkan, itu sama sekali tidak berarti. Karena inti dari perjalanan itu sebenarnya adalah justru kebalikannya. Justru bukan lagi untuk membanggakan diri, justru untuk menghilangkan ego. Kita meluruhkan ego, kita kembali lagi ke titik nol. Karena kita di jalan, kita sudah bukan identitas kita yang asli. Kita sudah bukan pekerja kita. Saya bukan lagi, misalnya kalau di Indonesia, saya adalah pelajar atau punya prestasi apa-apa. Di jalan itu sama sekali tidak ada artinya. Saya hanyalah orang asing yang datang ke sana, nol, benar-benar nol di hadapan penduduk lokal, dan saya benar-benar menyerahkan hidup saya pada mereka, sehingga dari situ saya bisa belajar lebih banyak. Dan itulah sebenarnya proses perjalanan itu. Dan dari sekian banyak perjalanan yang dilakukan, saya jadi belajar bahwa perjalanan itu, yang pertama adalah proses menembus garis batas, yang kedua proses meluruhkan ego, dan yang ketiga perjalanan itu sebenarnya adalah proses untuk pulang. Kita berjalan jauh ribuan kilometer, sebenarnya kita adalah perjalanan kembali ke diri kita sendiri. Dan ini yang saya rasakan ketika saya sampai di daerah komunitas Dungan, di daerah yang cukup terpencil di Kyrgyzstan, di mana tinggal minoritas Hui yang berasal dari negeri Tiongkok. Waktu itu mereka melakukan pengungsian karena mereka dikejar-kejar oleh pemerintah dinasti Qing, sehingga mereka datang ke Uni Soviet, dan di sana mereka tinggal sebagai minoritas. Di sana saya mengatakan kepada diri saya, betapa jauhnya Kyrgyzstan dari Indonesia. Kita mungkin di Indonesia nggak pernah ya, nyaris nggak pernah dengar nama Kyrgyzstan. Tetapi justru di Kyrgyzstan ini saya menemukan semacam refleksi dari kehidupan saya sendiri, refleksi dari masalah-masalah kepribadian yang menghantui saya sejak masa kecil saya. Dan di situ pula saya menemukan jawabannya, bahwa ternyata apa yang saya cari itu sebenarnya ada dalam diri saya sendiri. Sebenarnya identitas-identitas yang semua berkecamuk dalam diri saya itu sebenarnya bisa berdamai. Saya kemudian akhirnya seperti mereka, menjadikan semua identitas itu sebagai warna saya. Saya merasa bangga dilahirkan sebagai minoritas Tionghoa di Indonesia, karena sekarang saya punya warna Indonesia yang begitu kental. Saya juga punya warna Tionghoa. Saya bisa menggabungkan kedua warna ini sehingga menjadi karakter saya sekarang. Dan warna-warna itu semakin bergabung juga dengan pengalaman-pengalaman saya di jalan. Saya juga pernah tinggal di Afghanistan, saya pernah belajar di Beijing. Semua pengalaman itu dan identitas-identitas itu adalah warna yang memperkaya diri kita. Seperti halnya Anda tentunya punya berbagai warna yang menjadikan Anda unik. Karena setiap manusia itu unik, setiap manusia itu diciptakan berbeda, dan itulah yang sebenarnya memanusiakan manusia sebagai manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat videonya dulu. Mas operator, suaranya mas masih bisa. Baru mas ya pegawainya, bisa mulai dari awal, mulai dari ini ntar ya, sorry. Thank you. Di garis batas, kalau Anda belum baca bukunya, silakan beli bukunya. Ngomong-ngomong, saya boleh tahu apakah di sini sudahkah dari kalian yang membaca garis batas? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, enggak banyak, sepuluh, sebelas. Cukup banyak ternyata yang membaca garis batas. Mungkin dari beberapa kita yang sudah membaca, mungkin bisa nggak Mas Agus merefresh kembali tentang perjalanan yang Mas Agus lakukan, terutama setelah kita membaca buku Anda, kemudian kita ada baiknya kita mendengarkan dari orangnya langsung gitu tentang saya memulai konsep garis batas itu dari konsep garis batas yang paling mudah dalam benak kita, yaitu garis batas fisik yang memisahkan negara-negara. Kalau kita melihat peta dunia kita itu ada penuh dengan warna-warni, dan tiap negara dipisahkan oleh garis batas berwarna hitam tebal gitu kan. Pertanyaannya seringkali kalau kita melihat peta, oh kelihatannya cuma garis aja gitu. Tetapi ketika kita benar-benar berada di garis batas itu, seringkali ternyata saya jadi terpikir gitu. Garis batas itu bukan sesimpel garis hitam di atas peta, tetapi banyak sekali realita dan absurditas yang saya jumpai selama berada di garis batas. Perjalanan saya dimulai dari tapal batas antara Afghanistan dengan Tajikistan. Saya sedang menunggang keledai ya. Keledai saya ini keledai yang bandel sekali. Kalau nggak ditabok itu nggak jalan. Dan itu ditabok pun dia tetap nggak jalan. Oh, ya? Jadi jalanan di Afghanistan itu berupa jalan-jalan berjurang. Lebarnya hanya sekitar 30 cm di tepi jurang. Naik turun begitu. Dan kalau naik terjal sekali dan kalau turun juga curam. Perjalanan itu sangat berat. Jadi dari kota Iskashim ke kota Sheknon itu butuh waktu 2-3 hari di atas keledai. Jadi memang tidak ada jalan, tidak ada listrik. Penduduk setempat juga bilang kehidupan mereka ini seperti hidup ratusan tahun yang tidak pernah berubah. Tetapi tepat di garis batas ini, di seberang sungai kita bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupan di dunia yang begitu berbeda. Dunia ini hanya terletak 20 meter jauhnya di tepi sungai. Dan di sana terlihat jalan raya beraspal membentang, mobil yang lalu-lalang, listrik, tiang-tiang listrik walaupun sudah doyong-doyong, tetapi setidaknya itu menunjukkan itu adalah kehidupan yang normal begitu. Ada tiang listrik di sana. Kemudian ada sekolah, ada gedung-gedung, ada kaum perempuan yang bebas di jalanan dengan menggunakan celana jeans dan tertawa lepas. Sedangkan di sisi sini, di Afghanistan tempat saya berada, orang-orang yang berjubah shalwar kamis, pakaian tradisional Afghanistan, setiap hari mereka hanya duduk di tepi sungai, memandang ke tepi sungai itu, memandang mobil yang lalu-lalang, tanpa mereka tahu rasanya duduk di dalam mobil itu seperti apa. Mereka lihat rumah-rumah yang begitu mewah, rumah-rumah Tajikistan seperti villa ala Rusia, sedangkan mereka sendiri tinggal di rumah gubuk yang terbuat dari batu dan lumpur. Jadi ini adalah ironi di mana sebuah sungai yang lebarnya 20 meter bisa memisahkan kehidupan di kedua sisinya sampai 100 tahun jauhnya. Dan ini yang membuat saya bertanya, mengapa harus ada garis batas seperti ini? Dan apakah orang-orang yang tampak seperti yang tinggal di negeri fantasi di seberang sungai itu memang hidup seperti layaknya impian kita di Afghanistan? Nah, perjalanan ini kemudian membawa saya untuk menyeberang sungai. Walaupun sungainya cuma 20 meter, tetapi ternyata untuk menyeberang ke sana tidak mudah. Saya harus melakukan perjalanan 2000 km untuk mencapai kembali ke titik di seberang sungai itu. Jadi yang tadi perjalanan 2-3 hari di atas keledai, ternyata di sisi sebelah sungai sana cuma butuh 2-3 jam saja dengan mobil. Jadi bayangkan di mana dimensi waktu pun bisa berbeda hanya di dua sisi sungai. Angkel ya, men ya. Iya. Gak pengen meso gitu. Misonya sama keledai. Misonya sama keledai. Oh, oke. Okay. Keledai bandel gitu. Tajikistan, seberang sungai ini Tajikistan. Dulu saya menganggap Tajikistan itu seperti tanah misteri karena saya cuma bisa memandang Tajikistan dari seberang sungai. Saya juga cuma bermimpi tentang Tajikistan. Saya cuma mendengar Tajikistan dari omongan orang Afgan yang cuma bisa berfantasi tentang negeri di seberang sungai. Mereka bilang Tajikistan itu semua serba bebas. Di Tajikistan itu ada tiga barang yang paling murah, yaitu mewa, bewa, dan piwa. Mewa itu artinya buah-buahan karena Tajikistan itu tanahnya lumayan subur. Kemudian piwa itu adalah artinya bir, bahasa Rusia. Maksudnya di Tajikistan tuh orang bisa bebas membeli alkohol. Sedangkan di Afghanistan yang Republik Islam Afghanistan itu tidak ada alkohol sama sekali. Hal yang ketiga adalah janda. Janda, bewa, bewa itu janda. Jadi di Tajikistan tuh perempuan begitu bebasnya sehingga mudah sekali untuk dijadikan janda. Gitu. Sedangkan di Afghanistan untuk berkomunikasi dengan perempuan itu begitu susahnya. Garis batas gender yang memisahkan laki-laki dengan perempuan itu sangat ketat sehingga tidak bisa ditembus. Jadi kalau orang Afgan laki-laki itu tidak boleh berbicara secara langsung dengan perempuan. Dan ini yang saya rasakan langsung begitu menyeberang ke Tajikistan. Yang menyambut saya itu adalah polisi perempuan gitu, yang rambutnya tergerai, sangat cantik, potongan wajahnya seperti Eropa, rok mini gitu. Itu kan gak ada sama sekali di Afghanistan. Dan dia begitu garang. Walaupun perempuan rasanya begitu garang. Sedangkan di apa yang kamu rasakan? Waduh. Yang jelas deg-degan. Deg-degan ya. Oke. Okay. Saya takut sebenarnya dengan perempuan-perempuan yang garang seperti itu gitu kan. Wow. Soalnya gimana? Karena begini, di Afghanistan itu selama berbulan-bulan saya sama sekali tidak pernah berbicara sama sekali dengan perempuan. Menatap wajah perempuan pun enggak pernah. Sekarang ada tentara perempuan, polisi perempuan yang dengan garang menatap saya, meneliti saya dan mencurigai saya. Waduh, siapa yang enggak takut seperti itu? Perasaan takut yang lain ketika saya menumpang bus di Afghanistan, ketika kita menumpang bus, sekali lagi garis batas antara laki-laki dan perempuan begitu kuat sehingga penumpang laki-laki dan penumpang perempuan selalu dipisahkan. Jadi kita enggak mungkin duduk berdampingan dengan perempuan di Afghanistan. Jangankan duduk berdampingan yang begitu dekat, di restoran pun makan kita tidak mungkin makan satu ruangan dengan perempuan karena ada ruangan khusus. Ya kan? Kalau pernikahan juga gitu, tamu laki-laki dengan tamu perempuan, kita cuma bisa lihat pengantin laki-lakinya aja, kita enggak pernah tahu pengantin perempuannya seperti apa. Jadi perempuan itu begitu misteriusnya ketika kita hidup di Afghanistan, karena kita memang hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang satu gender. Sedangkan di Tajikistan begitu bebasnya. Ketika saya naik di atas kendaraan jeep Rusia, penumpang perempuan di sebelah saya itu begitu mesranya bernyanyi bersama, kemudian menyandarkan kepala di pundak saya, sampai saya benar-benar salah tingkah waktu itu. Saya benar-benar sudah deg-degan, terus nggak tahu bagaimana harus bertindak. Ada rasa dosa juga, karena memang selama di Afghanistan kita selalu diajarkan itu adalah dosa, itu adalah dosa, itu adalah dosa. Jadi ketika itu saya merasa ada perasaan bersalah juga ketika itu. Nah, ini yang memisahkan kehidupan. Jadi hanya sebuah sungai, kehidupan itu begitu kontrasnya. Di Tajikistan listrik, sekolah 99,5% kalau tidak salah, 99,5% penduduknya melek huruf. Tajikistan itu adalah negara, salah satu negara di 10 besar Asia yang tingkat melek hurufnya paling tinggi. Indonesia aja jauh di bawah itu, ya kan? Tajikistan 99,5% penduduknya bisa baca tulis. Tetapi di sisi lain, ternyata impian itu mungkin orang Afgan hanya melihat dari luarnya saja. Tapi Tajikistan yang sebenarnya adalah juga salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Pemerintah mengatakan angka pengangguran waktu itu adalah 2,1%. Tetapi mayoritas dari orang yang saya jumpai adalah pengangguran. Jadi statistik-statistik seperti itu mungkin hanya untuk menghibur penduduknya gitu kan. Tajikistan itu juga pernah hampir dilanda. Hampir sama seperti di sini. Hampir sama seperti ini. Ini ada benang merah juga antara Tajikistan dan Indonesia ya. Jadi penduduknya berapa sebetulnya tadi? Sekitar 6 juta. Oh, jadi cukup kecil ya. Cukup kecil, negaranya kecil sekali, negara terkecil di Asia Tengah. Dia dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Uni Soviet itu negara adik kuasa, bagian dari kejayaan adik kuasa Uni Soviet, tetapi sekarang terpuruk. Orang hampir tidak pernah dengar nama Tajikistan. Nama Tajikistan jarang sekali disebut di berita-berita internasional, kecuali waktu Tajikistan dilanda perang. Bad news is good news, biasalah. Kalau perang selalu muncul gitu ya. Dan, that's what journalists say. Dan waktu itu Tajikistan dilanda perang sipil selama 5 tahun sehingga perekonomiannya sangat terpuruk. Kemudian hal yang menarik lagi tentang negara-negara Asia Tengah, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, kenapa semuanya berakhiran stan? Dalam bahasa Farsi, stan itu adalah tanah. Jadi Tajikistan itu negaranya orang Tajik, Kyrgyzstan itu negaranya Kyrgyz, Kazakhstan itu negaranya orang Kazakh ya, Uzbekistan negaranya orang Uzbek, demikian juga Turkmenistan negaranya orang Turkmen. Kita timbul pertanyaan, bagaimana mungkin satu negara hanya untuk satu bangsa? Nah, ini cerita yang di belakangnya juga sangat unik. Negara-negara ini adalah semua adalah negara bikinan, negara istilahnya negara boneka. Uni Soviet waktu itu menguasai Asia Tengah, sedangkan Asia Tengah ini dulunya adalah daerah luas yang dikenal sebagai Turkistan. Tidak ada konsep garis batas seperti yang diciptakan sekarang, karena Turkistan itu adalah padang rumput luas. Dan waktu itu adalah perlintasan jalur sutra. Konsep negara, konsep kerajaan waktu itu tidak sama dengan sekarang. Kerajaan zaman itu tidak punya garis batas rigid gitu ya. Mereka mungkin punya kerajaan-kerajaan lain yang memberi upeti. Mereka menduduki oasis-oasis atau kota-kota, tetapi dia tidak mempunyai garis batas rigid seperti yang kemudian diciptakan oleh Uni Soviet. Uni Soviet perlu memecah belah Asia Tengah, karena Asia Tengah ini adalah Islam, adalah Turki, sehingga kalau mereka bersatu ini adalah sebuah resiko yang sangat besar, adalah sebuah bahaya. Caranya mereka adalah dengan memecah belah. Dan untuk memecah belah, mereka dengan menciptakan bangsa. Kalau dalam kisah Alkitab, dikisahkan Tuhan memecah belah manusia dengan menciptakan bahasa-bahasa yang berbeda. Waktu manusia berusaha membangun Menara Babel, Uni Soviet memecah belah Asia Tengah dengan menciptakan bangsa-bangsa. Jadi diciptakanlah definisi Uzbek, Tajik, Kirgis, Kazakh, dan Turkmen. Dan untuk masing-masing bangsa itu kemudian diciptakan negara, republik-republik. Jadi negara-negara itu semua adalah negara bikinan yang kemudian harus menghadapi takdir menjadi negara merdeka. Mereka tidak pernah mengharapkan untuk merdeka, tahu-tahu mereka harus merdeka. Dan dalam perjalanan sebagai negara-negara baru, banyak negara-negara itu yang kebingungan mencari identitasnya. Mereka dulu hanya tahu mereka adalah bagian dari Uni Soviet. Kita mungkin susah membayangkan, kita bayangkan ya tiba-tiba kalau misalnya provinsi-provinsi di Indonesia harus merdeka. Kemudian Jawa Timur bilang kita adalah Republik Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah bilang Republik Jawa Tengah. Dan dua negara ini sama-sama berakar Jawa, tetapi mereka harus memisahkan itu untuk menjadi identitas masing-masing. Ini adalah kejadian yang sama di Uzbekistan dengan Tajikistan. Karena mereka adalah kebudayaannya serupa, sekarang mereka adalah negara yang berbeda, mereka harus membagi, membelah sejarah, membelah pahlawan-pahlawan, membelah kebudayaan untuk membentuk identitas mereka. Jadi ada rebutan-rebutan pahlawan, rebutan-rebutan sejarah. Misalnya Uzbekistan bilang, ini pahlawan saya. Tajikistan bilang, gak bisa karena dia lahirnya di negara saya. Iran kemudian bilang, gak bisa, dia dulu bicaranya bahasa Iran. Afghanistan bilang, gak bisa, dia dulu pernah jalan-jalan ke Afghanistan. Jadi satu pahlawan itu bisa 4 negara, 5 negara, dia jadi pahlawan nasional di negara-negara itu. Itu adalah sebuah produk dari garis batas. Ketika dulunya gak ada garis batas, kita gak pernah berebut tentang sejarah ini, sejarah itu. Begitu diciptakan garis batas, mereka masing-masing mengklaim itu adalah punya saya. Ini adalah punya kamu, itu punya saya. Jadi pertentangan-pertentangan oleh garis batas itu saya rasakan juga di Tajikistan, di mana Tajikistan adalah kalau kita lihat dia negaranya kecil. Dia negaranya kecil tapi dia mengklaim sejarah ribuan tahun. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya bangsa yang berbahasa Persia di Asia Tengah. Sedangkan Persia itu adalah Iran, ya kan? Persia itu kebudayaan Iran. Dulu Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan dan Iran itu adalah lingkup budaya Persia. Jadi mereka semua berbicara bahasa Persia. Nah, karena kebudayaan nenek moyangnya Persia itu kan sangat panjang. Kita tahu Persia itu adalah patronnya Asia Tengah waktu itu, dan bahasa lingua frankanya Asia Tengah. Jadi enggak heran kalau kota-kota berperadaban tinggi adalah kota-kota bangsa Persia. Jadi Tajikistan mengklaim Samarkand dan Bukhara yang didiami oleh orang-orang Tajik berbahasa Tajik sebagai pusat peradabannya. Tetapi pusat peradaban ini tidak berada di Tajikistan, melainkan berada di Uzbekistan. Jadi bayangkan sebuah negara yang akar sejarahnya itu berada di luar negeri. Karena dia memang negara yang kecil sekali sampai dia kehilangan akarnya. Akarnya justru di negara lain yang menjadi musuh bebuyutannya, yaitu Uzbekistan. Ini satu contoh bagaimana garis batas itu kemudian menimbulkan perang identitas dan perang yang pertumpahan darah di sana. Tapi apakah itu mengarah sampai pada akar masyarakatnya, pertentangan itu? Apakah hanya sebatas pada pertentangan negara atau sampai mengarah pada akar rumputnya? Saya merasakan betul kebencian yang cukup besar antara orang Tajik dengan orang Uzbek di Uzbekistan. Di Tajikistan sendiri mereka ada juga bangsa Uzbek. Ini satu hal yang menarik, ya, dimana Uzbek itu adalah etnis yang paling besar di Asia Tengah. Negaranya Uzbekistan, tetapi di setiap negara, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan, bahkan Afghanistan, orang Uzbek itu selalu ada. Dan mereka adalah minoritas yang besar dan berpengaruh. Nah, ini jadi kayak kasus di mana serupa dengan minoritas Tionghoa di negara-negara Asia Tenggara. Mereka di setiap negara ada dan mereka punya pengaruh. Nah, di Tajikistan sendiri ada etnis Uzbek, dan etnis Uzbek cukup kuat. Di Uzbekistan sendiri ada etnis Tajik, dan etnis Tajik cukup kuat. Nah, kita lihat pertentangan antar etnis itu juga sangat besar, di mana orang Uzbek di Uzbekistan itu selalu mengatakan hal-hal yang negatif tentang Tajik. Oh, kalau Tajik itu begini, oh, Tajik begini, Tajik begini. Orang Tajik juga sama, di Uzbekistan juga bilang, oh, orang Uzbek itu begini, orang Uzbek begini, orang begini. Dan kalau kita lihat di kota Samarkand, itu kelihatan sekali ya. Samarkand ini kota yang penduduknya adalah orang-orang Tajik di kotanya, sedangkan desa-desanya adalah orang Uzbek. Jadi dia dikelilingi orang Uzbek. Jadi konsep orang Tajik selalu menganggap Tajik itu lebih berperadaban, orang Uzbek lebih rendah. Sedangkan orang Uzbek selalu berpendirian sebaliknya. Orang Uzbek yang berperadaban, orang Tajik selalu rendah. Jadi pertentangan itu bukan hanya garis dalam segi fisik, tetapi sudah ada di sini. Ideologi dari pemikiran. Ada di mindset. Dia selalu tahu. Padahal kadang kita nggak tahu ini bedanya orang Tajik sama Uzbek apa gitu. Kadang mereka benar-benar bercampur, di mana bahasa Tajik kecampur bahasa Uzbek, bahasa Uzbek kecampur bahasa Tajik. Ada satu keluarga yang bapaknya orang Tajik, ibunya orang Uzbek, anaknya yang laki-laki bilang dia anak orang Tajik, adiknya yang perempuan bilang dia bilang orang Uzbek. Jadi semua sudah bercampur, tetapi di mindset itu tetap ada antara beda antara Uzbek dan Tajik. Itu yang membuat saya takjub bagaimana besarnya pengaruh Uni Soviet yang memecah. Oke, Tajik begini, Uzbek begini, dan seketika itu juga identitas Uzbek dan Tajik itu sudah terpetakan dalam mindset. Itu apakah bisa dikatakan bahwa semua itu terjadi sejalan dengan keadaan bahwa manusia itu semakin pintar? Karena semakin pintar semakin mengkodak-kodakan. Sedangkan artinya misalnya apakah Soviet Uni membuat satu negara boneka, padahal sebelumnya itu dalam keadaan manusia goblok, malah tidak ada perbedaan. Okay. Sehingga dan kalau kita mau goblok-goblok saja, sebenarnya usaha untuk boneka itu sudah terlalu pintar. Contohnya begini, dengan pandangan seorang yang goblok, kita melihat sehari-hari bahwa bumi ini tidak cuma dihuni manusia. Ada binatang, ada tanaman, ada batu. Batu itu juga macam-macam. Tanaman juga macam-macam, kemudian yang namanya manusia itu juga macam-macam. Jadi kalau kita goblok, sebenarnya kita sudah langsung berhadapan dengan kenyataan itu. Tapi semakin pintar, semakin orang itu rakus. Dan ini asal mula daripada malapetaka itu. Misalnya Mas Antonis tadi merasa sejak kecil merasa minoritas karena merasa tinggal di Indonesia, tapi juga merasa karena keadaan Mas Antonis dipaksa merasa sebenarnya punya negara nenek moyang yaitu di Tiongkok. Itu masih untung sebagai minoritas. Saya dari kecil masih minoritas karena keadaan kaki saya. Jadi saya tidak punya negara di Tiongkok atau di Uzbekistan. Ya. Saya sebagai anak cacat tidak kecil masuk SD itu sudah diwacani, sudah diludahi, bahkan ditawur. Wah. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk membayangkan negara saya itu kan gimana semua orang cacat yang ada. Nah, di sini kembali kepada masalah yaitu sebenarnya yang bikin kacau itu malah kecerdasan. Seperti Mas katakan tadi bahwa identitas itu merupakan kebanggaan tapi juga kecelakaan. Jadi semua itu kan ada keping. Mata dua, beban mata dua. Jadi ada plus minusnya. Yin yang. Nah, tadi kalau dilihat dari itu sebenarnya semua ini jadi ruwet karena kita semakin pintar. Ini pandangan yang sangat menarik sekali ya. Karena dari sisi fisik dari seorang tubuh manusia kita tidak pernah tahu. Iya. Dan ini juga kasusnya juga di Asia Tengah, di mana semula bangsa-bangsa itu kan nggak ada. Ini etnografi Uni Soviet mengirim ahli etnografi di sana. Mereka mempelajari bahasa-bahasa, mereka mempelajari suku-suku. Kemudian bangsa-bangsa yang ada di situ kemudian dipetakan. Dan ini sebenarnya bukti kepintaran manusia juga dalam mempelajari budaya. Semula Uzbek dan Tajik itu satu. Mereka dianggap sebagai Sart karena mereka adalah bangsa yang sedenter. Kemudian setelah dipelajari ternyata bahasanya berbeda gitu. Lalu dibagi lagi Uzbek dan Tajik. Nah, ini sebenarnya proses yang menarik. Semakin cerdas manusia, semakin detail juga dia mengklasifikasikannya gitu. Juga termasuk kalau sekarang ini terjadi masalah apa itu pemanasan global. Itu kan karena bukan karena manusia goblok, karena cerdas. Ada hubungannya juga ya. Saya jadi ingat satu cerita. Pengalaman saya waktu itu, saya di Afghanistan. Saya diminta oleh kedutaan ya untuk bercerita tentang kejadian apa sih di Pakistan, kenapa Sunni dan Syiah itu bunuh-bunuhan gitu. Lalu saya cerita bagaimana kehidupan Sunni di sana, Syiah di sana. Lalu ada teman saya, orang Indonesia, Muslim, yang kerja di Afghanistan, dia nyeletuk, loh kalau kita di Indonesia itu Sunni apa Syiah ya gitu. Nah justru yang Muslim aja dia nggak tahu, dia nggak tahu, dan menurut saya itu bagus gitu loh, satu identitas saja kita Muslim gitu, begitu tahu oh ini Sunni ini Syiah, ini musuh ini apa, jadi malah yang penting sebenarnya ada satu identitas besar yang menyatukan gitu. Karena itu kadang saya berpikir ada bagusnya juga dia nggak tahu di mana, bagaimana Syiah itu bagaimana, karena begitu mereka tahu, mereka ada beberapa orang yang langsung mengklaim oh ini ternyata nggak cocok nih dengan ini apa, ini yang kafir, ini yang benar. Seperti halnya di Afghanistan maupun Pakistan di mana Sunni dan Syiah juga saling bunuh-bunuhan. Nah, itu sebenarnya ada hal yang saya bisa rekon dari omongan dari Bapak tadi. Mas Agustin, mungkin sebentar, mungkin bisa diatur lebih baik, mungkin ada baiknya kita lanjutkan Mas Agus dulu, nanti ada sesi tanya jawab gitu. Oke. Gimana tadi? Mungkin sampai belum selesai, sampai lali, Rek. Interupsi tadi. Interupsi. Ya. Gimana? Lanjutkan lagi, Mas. Jadi kembali lagi ke Tajikistan ya. Tajikistan itu yang seolah-olah nampak seperti negara ideal dari Afghanistan, ternyata kehidupan di Tajikistan itu nggak seindah impian dari orang Afghanistan. Di sana pengangguran sangat tinggi, kemiskinan sangat melanda, dan korupsinya gila-gilaan gitu. Satu pernyataan yang sering saya dengar dari backpacker yang tinggal di sana, mereka semua begitu sampai di Afghanistan, mereka kebanyakan terkagum-kagum oleh keindahan gunung-gunungnya. Afghanistan, Tajikistan itu pemandangannya luar biasa, tetapi kebanyakan juga dari mereka akan mengalami depresi melihat kemiskinan dan kemelaratan yang sangat sangat absurd gitu di Tajikistan. Kita nganggap Afghanistan itu negara perang ya, negara yang miskin. Tetapi tahukah Anda justru orang Tajikistan itu mengungsinya ke Afghanistan dengan kondisi yang perbedaan. Makanya 100 tahun itu. Dulu saya menganggap oh, Afghanistan melihat Tajikistan lebih modern. Orang Afgan pasti ingin ke Tajikistan. Kenyataannya, jarang sekali orang Afghanistan yang menyeberang sungai itu ke Tajikistan. Kejadiannya justru kebalikannya, orang Tajikistan menyeberang sungai untuk mengungsi ke Afghanistan karena Tajikistan waktu itu mengalami kelaparan hebat. Pemerintahnya itu, ini juga masalah garis batas, di mana satu provinsi minoritas dia mau memerdekakan diri sehingga pemerintahnya memblokade jalan ke provinsi itu, sehingga di provinsi itu benar-benar mati. Jadi dia nggak ada makanan, dan orang-orang di sana dia masih ingat sebelum garis batas itu dibuat mereka masih punya kerabat di Afghanistan. Garis batas itu umurnya nggak sampai 100 tahun sebenarnya, garis batas Amudarya. Jadi sebelum 100 tahun mereka masih bebas menyeberang. Jadi mereka berusaha mencari lagi akar mereka, saudara mereka, dan mereka mengungsi di Afghanistan. Ini satu ironi sebenarnya. Kalau kita awalnya kita hanya melihat sekilas Tajikistan tampak modern, tapi justru Tajikistan itu kehidupannya lebih melarat daripada di Afghanistan. Di dalam buku Selimut Debu, ketika saya berada di perbatasan ini, saya juga sempat ngomong dengan orang Afghanistan. Orang Afghan itu bilang kepada saya, di Tajikistan mereka punya segalanya kecuali uang. Gaji satu bulan di Tajikistan, gaji guru satu bulan, gaji rata-rata satu bulan di sana hanya cukup untuk naik bus kendaraan umum untuk 200 km saja. Itu gaji satu bulan. Jadi sudah nggak usah dipikirkan bagaimana mereka bepergian gitu ya. Gaji satu bulan, gaji pilot satu bulan itu cuma nggak sampai 1 juta rupiah. Pilot itu. Itu pilot, dan itu sudah termasuk tinggi, $80 kalau nggak salah waktu itu. Itu gaji pilot. Ya, sekarang sudah keadaannya membaik. Teman saya yang di Beijing ada orang Tajik, saya tanya, bapaknya kebetulan pilot, gajinya berapa? 2,5 juta. Gaji pilot di sana. Jadi itu yang menyebabkan orang Tajik akhirnya membludak ya, keluar dari negaranya, mereka ke Kazakhstan, ke Rusia untuk mencari pekerjaan, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi hampir 20% penduduk Tajikistan itu dia jadi tenaga kerja Tajikistan. Jadi sampai bekerja ke luar negeri. Ini yang ironisnya di kehidupan di Tajikistan. Kemudian saya menyeberang ke Kirgistan. Kirgistan ini buat saya adalah seperti mengunjungi teman lama. Saat 2 tahun sebelumnya saya sudah pernah ke Kirgistan, dan di situ waktu itu saya datang sebagai turis. Jadi waktu datang ke Kirgistan kesannya wah, yang tertangkap adalah semangat persahabatan, keramah-tamahan dari bangsa nomaden gitu. Tetapi ketika kali kedua saya datang ke Kirgistan, saya mulai melihat banyak sekali sisi lain dari Kirgistan itu yang belum saya perhatikan. Itulah menariknya traveling ya. Saya selalu datang ke satu tempat berkali-kali, 2 kali, 3 kali untuk menembus layer-layer gitu. Kalau kita datang ke satu tempat, kita biasanya kena pengaruh impresi pertama, first impression gitu. Tapi kalau kita datang kedua kali, ketiga kali dan belajar bahasa mereka, kita bisa menembus layer-layer itu. Jadi salah satu kota yang saya kunjungi adalah kota Osh. Kota Osh ini adalah kota yang dihuni oleh mayoritas Uzbek. Nah, tapi dia ini adalah kota terbesar kedua Kirgistan, istilahnya Surabayanya Kirgistan. Surabaya. Gitu. Tapi yang mendiami kota ini mayoritas adalah bangsa Uzbek yang negaranya di Uzbekistan gitu ya. Mayoritas Uzbek. Jadi pemerintah Kirgis berusaha memperbanyak populasi Kirgis di sana dengan memberikan peraturan kebijakan-kebijakan yang pro Kirgis. Sehingga ini mirip dengan kebijakan transmigrasi di sana, sehingga penduduk Uzbek yang di sana juga merasa kesal gitu loh dengan pendatang-pendatang Kirgis itu yang diberi kemudahan ini itu, diberi tanah, diberi pekerjaan, sedangkan orang Uzbek yang semula mendiami situ semakin lama semakin tergusur. Dan pada tahun 2009 kalau nggak salah ya, yang pecah kerusuhan di Kirgistan di mana orang Kirgis membantai Uzbek habis-habisan. Ini jadi kita lihat bagaimana garis batas itu ternyata benar-benar selain di mindset. Orang itu bisa membunuh orang lain yang mereka tidak pernah jumpai sebelumnya hanya karena sebuah garis batas yang berupa fisik, berupa garis batas etnis. Bantai-bantaian kita bisa membunuh orang yang sama sekali tidak pernah kita jumpai. Kita gak punya dendam apa-apa, tetapi ada rasa benci di sana dan kita membunuh. Ini adalah kejamnya garis batas. Dan itu yang juga saya rasakan antara Kirgis dan Uzbek. Orang di sana sudah terpatri, siapa Kirgis, siapa Uzbek. Dia sudah tahu, oh dia Kirgis, Kirgis begini-begini. Oh dia Uzbek, Uzbek begini-begini. Itu semua sudah terpatri. Dan itu yang membuat kita berpikir mengapa harus ada pemecahan-pemecahan seperti itu. Karena pemecahan ini adalah pemecahan yang artifisial. Etnis-etnis ini diciptakan dengan konsep yang sangat artifisial jauh dari Moskow. Mereka, orang-orang Moskow yang mendefinisikan mereka. Kemudian yang semula pemisahan-pemisahan yang gak ada dibuat ada dan ditonjolkan sehingga masing-masing bangsa itu sadar atas identitasnya masing-masing dan mereka punya kesadaran identitas yang begitu kuatnya. Itu kejadian di kota Osh. Dan akhirnya orang-orang Uzbek itu juga mengungsi ke Uzbekistan, tetapi ternyata Uzbekistan itu konsep etnisnya juga berbeda gitu. Mereka menganggap orang Uzbekistan yang di luar negeri sudah bukan orang Uzbek lagi. Jadi orang Uzbek, pemerintah Uzbekistan menutup pintunya dan membiarkan pembantaian orang Uzbek di situ berlanjut lebih parah. Jadi ya inilah politik yang berkecamuk di Asia Tengah karena garis batas yang diciptakan oleh Uni Soviet itu. Kemudian masuk ke Kazakhstan. Kazakhstan itu begitu kontras dengan Kirgistan. Kalau secara etnis orang Kazakh mirip sekali dengan orang Kirgis. Wajahnya itu begitu mongoloid, mirip Mongol gitu, dan mereka juga punya kebudayaan nomaden juga. Tetapi Kazakhstan menikmati nasib yang jauh berbeda dengan Kirgistan. Kalau di Kirgistan waktu itu saya di sana, UMR-nya sebulan itu cuma 4 US dollar. 4 US dollar UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Bayangkan 4 US dollar itu kita bisa hidup apa? 4 US dollar itu sebenarnya cuma angka yang tanpa makna, karena siapa yang bakal ngasih gaji cuma 4 US dollar gitu. Sedangkan di Kazakhstan, tukang roti aja jualan roti sudah sebulan 5 juta rupiah. Penghasilan bersihnya gitu, pendapatan bersihnya sudah 5 juta rupiah. Ini jadi kontras. Hanya menyeberangi sungai dari Kirgistan ke Kazakhstan, saya langsung dikejutkan oleh fenomena ini ternyata negara yang sangat sangat mahal, dan mereka adalah negara yang sangat optimis dalam menyambut masa depan karena mereka kebetulan punya cadangan deposit gas dan minyak yang sangat besar. Sehingga kita lihat optimisme dari Kazakhstan yang memproyeksikan diri sebagai mau menjadi negara apa ya, first country gitu, negara bukan lagi negara ketiga tetapi sudah jadi negara modern. Mereka mempunyai proyek-proyek antariksa, mereka punya proyek misalnya membangun kota indoor terbesar di dunia. Kota indoor bayangkan. Jadi di tengah alam yang begitu keras, Kazakhstan itu dulu seperti tempat sampahnya, tong sampahnya Uni Soviet. Kalau ada apa kriminal-kriminal dibuangnya ke Kazakhstan. Seperti Australia gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi kalau ada uji coba nuklir, uji cobanya di Kazakhstan. Jadi sampah-sampah nuklir banyak di Kazakhstan. Tetapi sekarang ketika Kazakhstan merdeka, mereka sudah mulai bisa duduk setara dengan Uni Soviet. GDP per kapitanya lebih tinggi daripada Rusia. Mereka bisa menuntut Rusia untuk menandatangani perjanjian-perjanjian ini dan itu. Sehingga Rusia juga harus membayar mahal kepada Kazakhstan kalau mereka mau meluncurkan roket dari Kazakhstan. Dan sebagainya. Mereka punya proyek-proyek yang sangat mega proyek lah istilahnya. Karena mereka uangnya juga banyak. Salah satu mega proyeknya adalah mereka bisa memindahkan ibu kota. Indonesia mau memindahkan ibu kota aja, sundingannya ramah banget ya. Mereka seketika gitu, brek, kota baru muncul. Hanya dalam 5 tahun sudah sebuah kota baru didirikan. Itu karena kehebatan Kazakhstan. Kita mungkin gak nyangka Asia Tengah semua miskin-miskin kayak Kyrgyzstan dan Tajikistan. Ternyata ada negara tetangga yang begitu kaya seperti Kazakhstan. Begitu keluar dari Kazakhstan. Kazakhstan dalam benak saya yang terasa adalah dingin. Dingin yang luar biasa. Selain dingin secara fisik minus 40 derajat. Ngomongin minus 40 di suhu Surabaya yang seperti ini seperti hal yang absurd. Tetapi itu memang dingin yang benar-benar sampai ke dalam tulang gitu ya. Jadi benar-benar sakit, bahkan untuk bernafas pun sakit. Astana, ibu kota Kazakhstan adalah ibu kota terdingin kedua di dunia setelah Ulaanbaatar di Mongolia. Saya pernah merasakan dua-duanya. Kalau Ulaanbaatar itu minus 60. Di musim dingin. Itu musim dinginnya. Kazakhstan. Jadi di suhu minus 40 itu orangnya juga dingin gitu. Kalau di Tajikistan sama Kyrgyzstan, orang itu bisa ketemu orang yang sama sekali tidak dikenal, mereka bisa bertutur, bersalam panjang lebar gitu kan, menanyakan gimana keluargamu, gimana hewan-hewan ternakmu, gimana kesehatan ibumu, kesehatan ayahmu, kesehatan anakmu, semua ditanyakan. Di Kazakhstan sama sekali semua orang dingin. Itu saya benar-benar merasa seperti sudah di Rusia. Katanya orang Rusia jauh lebih dingin lagi, katanya seperti itu. Tidak ada salam panjang-panjang, semua orang bicara bahasa Rusia. Justru katanya orang Kazakh itu sangat bangga mereka bisa bahasa Rusia. Bahkan orang Kazakh bilang kita ngomong bahasa Rusia lebih bagus dari orang Rusia sendiri. Ini jadi mereka bangga dengan merusiakan diri sendiri. Sedangkan ini jadi cemoohan negara seperti Uzbekistan yang punya identitas begitu kuat. Katanya orang Uzbek, kalau kamu mau jadi Rusia, kamu belajar dulu jadi orang Kazakh. jadi itu adalah cemoohan bagaimana sebuah negara yang identitasnya, dia mengaburkan identitasnya sendiri. Sampai ketika dia merdeka, dia juga mencari-cari identitasnya. Kazakhstan itu seperti negara di antara Asia Tengah yang identitasnya paling kabur menurut saya. Karena dia Rusia juga bukan, Kazakh juga bukan. Karena apa yang dibanggakan dari Kazakh itu sendiri, mereka juga gak jelas. Kultur-kultur Kazakh yang asli itu sudah gak ada lagi di Kazakhstan. Seperti tadi Anda lihat pemburu elang, itu adalah kultur Kazakh yang sangat terkenal, tetapi di Kazakhstan itu sudah nyaris mati. Foto-foto tadi justru diambil di Mongolia, orang-orang Kazakh yang tinggal di Mongolia yang mereka masih mempertahankan kulturnya. Sedangkan di Kazakhstan sendiri itu sudah jadi minoritas yang hampir mati. Itu realita di Kazakhstan. Dengan modernitas mereka bangga untuk menyongsong abad baru. Tapi di sisi lain mereka juga lagi berusaha mengerok kembali hasanah sejarah masa lalu mereka yang bisa mereka banggakan sebagai sejarah. Dan ini kejadian yang sangat umum di antara negara-negara baru yang ingin membangkitkan kebanggaan mereka. Nah, kontrasnya adalah Uzbekistan. Uzbekistan itu cuma seberang sungai lagi dari Kazakhstan. Tetapi kontrasnya, dia sama sekali tidak perlu mencari kebanggaan masa lalu, karena dia beruntung juga kebanggaan apa sejarah-sejarah jalur sutra, kota-kota jalur sutra itu semua kebanyakan terletak dalam wilayah Uzbekistan. Uzbekistan punya Samarkand, Bukhara, Khiva, jadi kota-kota yang sudah sangat terkenal. Jadi mereka tinggal menggunakan jalur sutra sebagai kebanggaannya, jadi sebagai identitasnya. Kalau kita ke Uzbekistan itu banyak sekali toko-toko, jalan-jalan, semua dengan nama Ipak Yuli, artinya jalur sutra. Jadi itu yang menjadi kebanggaannya. Tapi yang menjadi perhatian saya di Uzbekistan lebih kepada konsep perbatasan lagi, di mana saya pergi ke daerah Fergana. Fergana ini adalah pusat kebudayaan Uzbek. Orang Uzbek yang paling asli yang bicara bahasa Uzbek yang paling dalam itu ada di Fergana. Dan Fergana ini juga adalah korban dari Uni Soviet yang memecah belah Asia Tengah, di mana mereka menciptakan perbatasan yang sangat rumit. Perbatasannya itu misalnya satu kampungnya Uzbekistan ada di tengah Kirgistan, satu kampungnya Kirgistan ada di dalamnya Uzbekistan. Kampungnya itu sangat kecil ya, sangat kecil, cuma ada mungkin 10 rumah. Itu sudah satu negara di dalam negara. Ada satu kampungnya Tajikistan di dalam Kirgistan, satu kampungnya Tajikistan di dalam Uzbekistan. Padahal Tajikistan dan Uzbekistan musuhan gitu. Perbatasan yang paling absurd lainnya adalah gang yang sempit gitu ya. Satu gang ini lebarnya cuma sebesar ini. Rumah-rumah di sini adalah Uzbekistan, rumah-rumah di sini adalah Kirgistan. Jadi Anda kalau sehari mau keluar negeri 1000 kali juga nggak apa-apa gitu. Gak ada yang jaga. Ada juga perbatasan yang di tengah rumah. Jadi dapurnya ada di Kirgistan, tempat tidurnya ada di Uzbekistan gitu. Orang situ bilang kalau melahirkan anak jangan di dapur, ntar jadi orang asing. Satu lagi kontrasnya misalnya di ruangan yang sangat besar ada 3 bohlam. 2 bohlam lampunya listriknya dari Uzbekistan, satu dari Kirgistan. Jadi mereka enggak pernah mati lampu total itu. Satu mati maksudnya masih nyala. Tapi di perbatasan yang begitu longgar ya. Kita seolah-olah perbatasan itu enggak ada. Seolah-olah enggak ada. Memang kita bebas kok keluar negeri gitu. Dan ini mungkin idealnya sebuah perbatasan, di mana perbatasan itu akhirnya jadi cuma perbatasan imajiner. Kita tahu ini ada negara, tetapi seolah-olah nggak ada perbatasan itu. Tetapi dalam keadaan seperti ini pun perbatasan sebenarnya tetap ada. Garis batas itu tetap ada, nggak mungkin hilang begitu saja. Jadi orang-orang di rumah ini, yang di sebelah sini, anak-anaknya harus sekolah ke sekolah Uzbek. Mereka memuja pahlawan Uzbek, mereka memupuk kecintaan terhadap Uzbekistan, mereka bicara bahasa Uzbek, mereka belajar sejarah Uzbek, dan mereka menjadi orang Uzbekistan. Sedangkan seberang gang, tetangga seberang gang, yang di sebelah sini, cuma berapa meter nih? 3 meter ya jauhnya. Ini mereka, anak-anak mereka, yang semula adalah orang-orang yang sama, sekarang harus pergi ke sekolah Kirgistan, belajar sejarah Kirgistan, percaya bahwa nenek moyang mereka adalah bangsa nomaden Kirgis, mereka memuja pahlawan-pahlawan dan legenda-legenda Kirgis, dan mereka menyatakan cinta mereka kepada tanah air yang bernama Kirgistan. Jadi betapa nisbinya nasionalisme itu. Kalau rumahnya di sini, nasionalismenya Uzbekistan, rumahnya di sini, Kirgistan. Jadi garis batas itu tetap ada, walaupun dia tampak begitu longgar. Nah, negara berikutnya adalah Turkmenistan. Ini negara yang paling unik di antara 5 negara. Kalau negara-negara lain, garis batasnya walaupun macam-macam tapi masih bisa ditembus. Turkmenistan adalah negara yang mengurung dirinya rapat-rapat dari dunia luar, karena di dalam kurungan itu sang presiden yang seolah-olah bertindak sebagai dewanya mereka itu berusaha mencuci jiwa dari rakyatnya di sana, membersihkan jiwanya. Konsep pemujaan dimulai dari patung. Kita lihat patung-patung Turkmenbashi dari emas itu bertebaran di seluruh kota, di seluruh negara. Dimanapun seperti kota ini seperti berkilauan, karena emas itu benar-benar memantulkan cahaya matahari dan benar-benar berkilau. Ashgabat, ibu kota Turkmenistan, benar-benar berkilau. Dan di balik kemilau itu ada juga misalnya nama-nama kota, nama-nama hari, nama-nama bulan, nama-nama jalan, airport, semua nama diganti dengan namanya dia, namanya ibunya, namanya bapaknya gitu. Jadi kalau misalnya di satu contohnya, kalau bulan April gitu, bulan April itu dulunya kan Avril bahasa Rusia, diganti menjadi nama ibunya Gurban Sultan gitu. Jadi kemudian nama ibunya juga menjadi pengganti kata roti. Jadi kalau mau beli roti, bukan beli roti, beli Gurban Sultan. Jadi itu Turkmenistan. Raja presiden ini juga adalah seorang penulis bestseller ya. Semua toko buku di Turkmenistan adalah buku tulisannya atau buku-buku yang memuja dia. Jadi benar-benar penulis yang paling sukses deh pokoknya. Buku-bukunya bahkan sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di dunia. Saya sendiri berusaha menerjemahkan ke bahasa Inggris, susahnya setengah mati. Turkmenbashi itu sudah puluhan bahasa dunia. mungkin 20-30 ya. Kalau lebih. Presidennya sini sudah menciptakan banyak platino, Mas. Bukan penulis buku, udah, tapi penulis lagu. Penulis lagu yang paling sukses. Nah, si Turkmenbashi ini bukunya yang berjudul Ruh Nama, kitab kitab jiwa ya. Ruh itu jiwa, nama itu kitab atau surat. Kitab jiwa ini adalah ditulis untuk membersihkan jiwa orang Turkmen, untuk mempersiapkan mereka dalam menyambut abad emas Turkmenistan. Jadi dalam kitab jiwa ini dituliskan betapa mulianya Turkmenbashi, betapa mulianya sejarah bangsa Turkmen, betapa Turkmen itu adalah bangsa yang membawa peradaban ke seluruh dunia. Bahkan dia mengklaim huruf Latin yang kita gunakan ini adalah penemuan bangsa Turkmen. Itu sangat menarik juga kalau Anda punya kesempatan membaca Ruh Nama, siapa tahu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan di sana semua orang wajib baca Ruh Nama. Jadi kalau ujian apa mengemudi untuk mengurus SIM, dia nggak dites menyetir tapi dites Ruh Nama gitu. itu menariknya Turkmenistan zaman Turkmenbashi dulu. Kemudian Ruh Nama juga bahkan dikirim ke angkasa luar gitu, karena Turkmenbashi ingin menyampaikan ide-idenya ke makhluk angkasa luar. Dan setelah dia kirim Ruh Nama dengan roket, dia mengklaim Turkmenistan sudah membawa peradaban dunia sampai ke alam semesta. Dan Turkmenistan ini menjadi pusat dari sentrifugalnya, perputaran peradaban alam semesta. Ini jadi sebuah, ini yang menarik buat saya di sini adalah bagaimana garis batas itu bisa diciptakan untuk mengurung. Dia bukan hanya mengurung negeri, tetapi dia mengurung informasi, mengurung ideologi, mengurung pemahaman. Orang-orang yang dikunci informasinya, dikurung dari dunia luar, mereka dipaksa untuk menerima pemahaman yang dituliskan oleh pemerintahnya, oleh presidennya, oleh negaranya. Akhirnya dia percaya buta terhadap pemahaman itu. Itu sebenarnya dalam satu in one sense gitu ya, dalam satu tingkat itu saya jadi teringat masa Soeharto waktu itu. Begitu saya waktu itu ingat betul betapa saya memuja Soeharto, karena saya taunya dia hanyalah pahlawan. Zaman itu nggak ada internet, nggak ada Google gitu ya, kita kan nggak mungkin menggoogle buku-buku yang anti presiden kan di Bredel. Jadi kita hanya taunya semua yang serba baik. Kalau saya tanya adik saya dulu cita-citanya apa, cita-citanya menjadi Pak Harto. Dan saya ingat juga di Lumajang waktu itu di kantor pos itu, Pak Pos itu bilang kalau orang-orang desa itu kalau dikasih perangko yang bukan gambar Pak Harto, dia nggak mau, katanya takut suratnya nggak nyampe gitu. Jadi itu realita di zamannya suatu. Jadi saya waktu di Turkmenistan seperti menemukan ini ada juga bagian dari Turkmenistan, walaupun begitu absurd ternyata mirip juga kejadian waktu saya waktu itu gitu. Dan kita ketika informasi disumbat, bayangkan di Turkmenistan itu satu jam internet di warnet yang juga dipasangi alat untuk menyadap, jadi pemerintah bisa tahu kita ngakses situs apa aja dan kita harus masukkan KTP, nomor, paspor juga. Satu jam internet itu sama dengan beli tiket pesawat pulang pergi 4 kali. Ke? Di domestik ya. Jadi tiket pesawat itu saking murahnya cuma $1, ₹10.000 bayangkan, tiket pesawat. Sedangkan internet $4, satu jam. Jadi informasi memang satu hal yang sangat sakral. Ini kita lihat di negara-negara seperti Korea Utara sekarang. Dia masih menyumbat informasi dan dia masih tetap memberikan doktrin kepada masyarakatnya. Saya pernah lihat dokumenter tentang Turkmenistan, tentang Korea Utara, di mana mereka berbangga dengan internet center mereka, dengan internet center mereka. Lalu pembawa acaranya menginterview ya mahasiswa Korea Utara. Dia mahasiswa Korea Utara bilang ini adalah pusat yang terbaik karena great leader, karena pemimpin agung kita mengizinkan kita mengakses internet. Lalu ditanya, kamu bisa akses apa aja? Kita nggak bisa akses keluar, kita cuma bisa intranet gitu. Jadi great leader, pemimpin agung sudah memilihkan buat kita apa yang bisa kita akses. Dan itu buat mereka itu sudah internet centernya mereka. Ini adalah potret dimana sebenarnya Turkmenistan itu zamannya Turkmenbashi kelihatan betul. Walaupun dia sudah berganti nama, sudah bukan lagi bagian dari Uni Soviet, tetapi dia masih menerapkan sistem seperti halnya di negara komunis waktu itu. Jadi Turkmenbashi, dia dulunya adalah pemimpin partai komunis, kemudian dia sekarang menggunakan simbol Islam, dia menganggap dirinya sebagai pemimpin, bukan hanya pemimpin negara, tetapi juga pemimpin spiritual. Dia membangun masjid luar biasa besar di tanah kelahirannya, dan dia mengklaim itu sebagai tempat pengganti naik hajinya orang Turkmen. Dia juga bahkan mengatakan kalau orang rajin baca Nurruh Nama 3 kali sehari, dia sudah minta izin kepada Allah supaya orangnya langsung masuk surga. itu realita di Turkmenistan gitu. Nah, mungkin kita udah cukup ya jalan-jalan ke 5 negara stan. Kita sudah melihat berbagai konsep garis batas, mulai dari garis batas yang fisik sampai garis batas spiritual, etnik, agama dan sebagainya, sampai garis batas yang berupa ideologi yang diterapkan oleh Turkmenistan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas. Mungkin sebenarnya ada sebuah pertanyaan. Ketika Mas Agus berjalan, gimana kamu menghilangkan stereotip tentang traveling itu ketika kamu berada, tentang identitasmu sendiri ketika kamu harus berpindah dari beberapa negara itu? Bagaimana kamu menyikapinya? Stereotip maksudnya stereotip terhadap siapa? Tentang pandanganmu tentang bangsa ini, bangsa Tajik, bangsa ini. Ketika kamu berada di kondisi ketika traveling dan kamu sendiri sebagai seorang Chinese Indonesia, itu bagaimana? Stereotip itu pasti ada ya. Kita karena sebelum kita datang, kita pasti dipenuhi oleh bayangan atau imajinasi atau hearsay apa yang kita dengar tentang negara yang kita kunjungi. Itu pasti ada. Dan itu sedikit banyak pasti mempengaruhi, apalagi di negara yang pertama kali kita datangi. Pasti pengaruh itu. Tapi stereotip itu bisa semakin pudar kalau kita tinggal cukup lama di daerah yang bersangkutan. Karena itu saya berusaha tinggal di satu negara semaksimal mungkin. Turkmenistan itu yang paling susah karena cuma bisa dapat 5 hari visanya. Tapi di negara-negara lain saya berusaha semaksimal mungkin tinggal di sana. Ataupun kalau tinggal dalam waktu pendek, saya berusaha semaksimal mungkin berkomunikasi dengan penduduk setempat, tinggal dengan penduduk di sana dan bercakap-cakap dengan bahasa mereka sebisa mungkin, sehingga gambaran itu lebih balance jadinya nantinya. Dan juga orang-orang yang saya hubungi juga bukan dari satu misalnya strata sosial yang sama, misalnya harus orang yang miskin semua jadi gambarannya semua serba miskin gitu, tapi juga dari strata sosial yang berbeda, dari tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Karena memang travel writing itu bisa dikatakan sebagai karya non-fiksi dan dia juga jurnalistik, tetapi dia sifatnya berbeda dengan penelitian yang ilmiah karena dia sebenarnya adalah potret. Jadi si musafir itu dia ketemu seorang mengalami pengalaman ini, itu adalah potretnya dia. Kemudian di hari berikutnya dia mengalami ini, itu adalah potret yang lain. Jadi travel writing itu adalah kumpulan potret yang kalau disusun akan memberikan sebuah gambaran yang lebih utuh, bigger picture tentang negara atau bangsa yang ditulis itu. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian sebagai identitas saya sendiri, saya berusaha sebisa mungkin meluruhkan ego ya. Waktu saya berjalan, sebisa mungkin ego saya tidak mempengaruhi perjalanan saya. Dalam seni traveling yang saya percaya dari filosofi Tiongkok kuno, yang mereka mengatakan the art of traveling itu sebenarnya adalah going nowhere and seeing nothing, dan yang paling penting adalah losing ego. Jadi benar-benar ego itu luruh. Jadi benar-benar saya pernah mengalami itu ketika saya di Kazakhstan. Saya benar-benar merasakan saya bukan siapa-siapa lagi. Ketika saya tidur di stasiun, disepak-sepak oleh polisi karena bukan tempatnya tidur di sana. Dan itu saya merasakan, wah ini ternyata perasaan tidak punya rumah, perasaan menggelandang, dan perasaan untuk menjadi bukan siapa-siapa. Itu saya rasakan betul waktu di Kazakhstan itu. Oke. Mungkin setelah dari penjelasan yang cukup panjang dan lebar dari luas dari 5 negara itu yang kita seperti terbawa dari satu ke sini, kemudian kita harus berpindah ke negara yang itu kita mengalami lontaran waktu yang cukup panjang. Mungkin ada nggak dari para teman-teman di sini untuk bertanya? Mungkin kita ada sesi pertanyaan atau mungkin bisa sharing juga sharing. Yang udah baca bukunya gitu. Mungkin bisa dimulai dari dua orang, bisa sharing atau bisa pertanyaan itu. Oke, satu lagi. Tadi saya lihat Pak Alex. Oke, dua. Monggo, Mas. Ada beberapa pertanyaan ya dari saya. Jangan beberapa, Mas. Satu-satu dulu, Mas. Satu-satu dulu, Mas. Ya, ada satu pertanyaan ABC. ABC. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama sudah diajukan. Heeh. Yang secara enggak langsung enggak dijawab. Gimana cara survive ya istilahnya di berbagai negara yang mungkin beberapa di antaranya itu adalah negara yang mungkin ada konflik, negara yang konflik gitu ya. Dan yang selanjutnya pertanyaannya buat Mas Agustinus sendiri, pesan seperti apakah yang Masnya ingin sampaikan dan perubahan seperti apakah yang Masnya harapkan baik untuk negara-negara yang Mas kunjungi dan buat pembaca dari buku ini. Oke. Terima kasih. Masnya? Iya. Begini Mas Agustinus. Di sini ada menulis buku ini garis batas ya. Saya justru sebenarnya ingin mengatakan bahwa Anda sudah melintasi semua garis batas itu. Bahwa kita kemudian sampai pada kesimpulan bahwa garis batas itu diciptakan untuk menghancurkan manusia gitu. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa kita menghapus garis batas di buku ini? Oke. Gitu. Yang kedua, jadi kan garis batasnya merusak kemanusiaan kita sebenarnya. Kita tidak usah jauh-jauh ke Turkmenistan. Bukannya saya tidak menghargai pengalaman, saya sangat mengapresiasinya. Tapi kalau Mas Agustinus ke mana? Ke antara Papua dengan Papua Nugini, itu juga ada. Antara penduduk Timor Leste yang pro integrasi dengan yang tidak pro, dia satu sisi mau kembali ke Timor Leste, dia juga dibenci. Jadi ini ada gitu. Itu yang pertama ya Mas Agus. Jadi kenapa kita tidak, Mas Agustinus tidak mencantumkan sebenarnya menghapus garis batas. Menghapus garis batas. Terus yang kedua, begini Mas Agustinus, saya tidak bermaksud untuk mendoktrin tidak. Ada kata-kata mengatakan bahwa, oh iya, ini Uzbekistan, Tajikistan itu dihancurkan oleh pemerintah Uni Soviet. Kalau informasi yang saya kumpulkan dari buku-buku sejarah kan justru sebenarnya Uni Soviet justru berusaha untuk mempertahankan hegemoni mereka atas negara-negara ini. Justru ide-ide dari luar lah yang kemudian masuk dan membuat negara-negara ini merdeka. Ya kan sana kita bicara tentang Timor Leste, provinsi-provinsi yang ingin berdiri sendiri. Itu aja Mas Agustinus. Oke, makasih. Oke, tadi dicatat nggak pertanyaannya? Diapal mas? Diapal nanti. Bagaimana? Mungkin yang bisa, mungkin yang lebih fresh dulu dari yang sana. Lebih fresh dulu ya mungkin ya. Mengapa kita tidak menghapus garis batas gitu? Kalau prinsip saya garis batas itu memang harus selalu ada, karena garis batas itu adalah kodrat manusia. Kita secara nggak sadar kita selalu menciptakan garis batas. Manusia tuh otomatis secara natural dia menciptakan garis batas, karena garis batas itu adalah sebuah zona aman. Dia melindungi zona amannya dia dengan garis batas. Jadi kita kembali lagi ke dalam pertanyaan itu, mengapa tidak kita lihat tidak menghancurkan garis batas. Kita lihat di Eropa, orang sudah mulai menghancurkan garis batas ketika orang sudah mulai mudah bepergian satu sama lain, tidak perlu visa. Tetapi di sisi lain, dia menciptakan garis batas yang lebih kokoh, yang mengelilingi zona itu, mengelilingi zona Eropa. Dan garis batas itu terasa betul antara negara yang non Eropa masuk ke Eropa itu lebih kuat lagi. Jadi orang yang misalnya dulu di Ukraina dia bisa belanja ke negara tetangganya mana yang masuk Uni Eropa? Aku lupa. Ukraina. Ya pokoknya ke negara tetangganya gitu ya, yang sudah masuk ke Uni Eropa, mereka sekarang sudah nggak bisa lagi gitu loh. Jadi kalau dulunya dengan mudahnya mereka bisa ke negara tetangga itu, tapi karena zona Eropa akhirnya gerbangnya itu yang semula di dalam, dia pindah keluar dan itu sangat ketat. Dan kemudian sekarang di Uni Eropa kita lihat juga ketika mereka sudah berhasil ketika mereka sudah merobohkan garis-garis batas itu, mereka justru merasa ketidakamanan lain ketika satu masalah di satu negara akhirnya menyebar ke negara-negara lain, dan ini yang menyebabkan akhirnya mereka menumbuhkan lagi garis batas. Jadi secara natural manusia itu perlu garis batas karena itu yang melindungi zona aman. Kita bayangkan kalau rumah kita tanpa pintu, tanpa pagar. Itu juga kita lihat di negara seperti Afghanistan yang garis batasnya sangat longgar. Teroris dari Pakistan itu dengan mudahnya masuk ke Afghanistan. Mudah sekali. Dan itu kenapa Afghanistan sampai sekarang nggak aman-aman. Karena memang garis batasnya berupa gunung-gunung yang begitu mudah ditembus. Nggak mungkin dipasangi tentara semua di sana. Ini satu konsep secara natural. Sebagai manusia aja kita selalu menciptakan garis batas. Kita punya banyak teman, tapi kita otomatis kita juga membagi-bagi teman kita. Ini teman yang dekat, ini teman yang biasa-biasa, ini teman yang nggak bisa dibagi rahasia. Jadi secara natural garis batas itu ada, dan garis batas itu juga yang menurut saya adalah membuat manusia jadi berbeda, dan itu adalah kekayaan kita. Kalau kita semua dihilangkan garis batasnya, kita tidak ada lagi namanya negara, kita tidak ada lagi, itu memang utopia. Semua orang mungkin pernah bermimpi betapa luasnya negara ini, dunia ini tanpa negara, gitu kan. Tetapi di satu sisi, ketika garis batas itu nggak ada, dan proses untuk menghilangkan garis batas itu lebih banyak adalah tragedi. seringkali berupa tragedi. Proses, salah satu proses menghilangkan garis batas yaitu ketika kita berusaha menyamakan warna dua negara di atas peta. Itu adalah proses penjajahan. Dan itu seringkali atau proses perang. Dan di situ adalah banyak sekali nyawa yang begitu banyak nyawa yang melayang. Di sisi lain, proses menumbuhkan garis batas juga seringkali proses tragedi, di mana negara yang mau merdeka pun juga banyak juga yang harus mengorbankan nyawa, dan itu kejadiannya kita lihat di Timur Timur sudah. Sebagai peringati, apa namanya, sebuah negara Mas Agustinus. Ya. Tapi misalnya antara katakanlah antara penduduk Tajikistan dengan ini terjadi perkawinan campur dengan Palestina dengan Israel, mereka tercipta garis batas. Ya. Kalau saja mereka mau kan. Bukan, kita tidak bicara negara, kita bicara secara individu. Kalau secara individu melakukan penghancuran untuk mereka berdua, lama-lama kan digang dengan sendirinya. Secara ideal memang seperti itu, tetapi kenyataan di dalam kenyataan itu seringkali tidak semudah itu, karena di dalam garis batas itu juga ada masalah ego dan identitas. Jadi ketika kita lihat di Uzbekistan dan Tajikistan aja deh, tadi kita ngomong ke situ, di mana masyarakat sudah banyak yang kawin campur seperti di Samarkand atau Bukhara. Tetapi pemerintah itu masih memerlukan sebuah konsep tentang musuh untuk mempersatukan rakyat. Dan ini satu konsep yang juga sangat menarik dari nasionalisme. Banyak negara-negara yang menumbuhkan nasionalisme dengan menciptakan musuh bayangan. Dan salah satunya adalah musuh bayangan yang paling mudah adalah yang negara tetangga. Gitu. Seringkali kita dibuat marah atau semangat kita berkobar-kobar begitu kita diungkit-ungkit bahwa negara tetangga itu begitu membahayakan. Salah satunya juga dalam masalah Uzbek dan Tajik ini. Jadi yang menarik, Presiden Uzbek sebenarnya dia adalah keturunan Tajik, tetapi dia menyembunyikan identitas ketajikannya dia. Dia berasal dari Samarkand juga kok. Karena ini juga berbahaya buat buat keamanan Uzbekistan. Ini satu sisi. Dan di sisi lain, kembali lagi, garis batas memang harus ada karena itu melindungi zona aman manusia. Tetapi di sisi lain, garis batas diciptakan untuk memberikan rasa aman. Di sisi lain, dia juga bisa bersifat represif. Kita contohnya kita lihat kedutaan Amerika di mana-mana ya. Kedutaan Amerika biasanya bahkan di negara Eropa pun bentuknya seperti benteng gitu. Itu adalah zona aman buat mereka. Mereka baru merasa aman kalau begitu. Tapi di sisi lain, yang kita yang di luar merasa itu represif. Perlakuan untuk menembus garis batas itu kita harus digeledah mati-matian. Saya waktu itu menembus masuk ke kedutaan Amerika di Afghanistan itu harus digeledah dan diperiksa dengan anjing bahkan, karena takut membawa bom atau segala macam. Itu adalah zona aman mereka, tapi buat yang di luar itu seringkali represif. Jadi pertanyaan kita tentang konsep garis batas, saya menulis garis batas, saya tidak mengejat, saya tidak memberikan misalnya solusi atau apa, tapi saya memaparkan realitas seperti apa dan juga perenungan saya bahwa kenyataannya garis batas itu bisa dibuat begitu kental, begitu kokoh, begitu mengungkung, begitu memenjara, tapi dia juga bisa dibuat begitu bersahabat, begitu elok, begitu memberikan warna-warni bagi kehidupan kita. Jadi itu tergantung bagaimana kita memperlakukan garis batas itu. Oke, mungkin ke pertanyaan yang pertama tadi. Mas bisa di-refresh enggak? Di-refresh. Satu lupa soalnya. 15 detik Mas, ayo. Tadi gimana caranya survive tadi? Iya, cara survive udah. Satu, cara survive itu sebisa mungkin kita tidak memihak. Sih, tak jawab dulu yang ini, mumpung masih ingat. Sebisa mungkin kita jangan memihak. Kalau kita misalnya, saya misalnya berada di daerah, ya misalnya di satu negara gitu ya, di suku ini. Kemudian dia bilang, oh orang-orang dari sana itu seperti ini. Ya kita iyain aja gitu loh. Jadi saya nggak bersifat memihak Uzbek atau Tajik, Sunni atau Syiah, Ismaili, minoritas atau mayoritas. Jadi sifatnya kalau kita di sana kita cuma pendatang, kita cuma observant, kita cuma penonton, kita bukan pemain. Jadi sebisa mungkin saya tidak memihak. Saya cuma kalau ngomong dengan pastun ya saya dengerin, dan itu adalah sifat penulis. Itu kita harus bersifat sebagai spon. Jadi sebisa mungkin kita menarik informasi sebanyak mungkin, dan salah satunya dengan tidak memihak itu. Pertanyaan kedua. Yang kedua. Ya. Buat Mas Agustinus sendiri, pesan yang mau Mas sampaikan sama perubahan yang Mas harapkan untuk negara yang Mas kunjungi ya. Dan untuk pembaca yang baca buku Mas sendiri itu seperti apa? Tadi saya jadi ingat pertanyaan Mas itu deh. Saya sebenarnya enggak saya tidak mengatakan bahwa Uni Soviet menghancurkan negara-negara itu. Uni Soviet hanya menciptakan garis-garis batas di sana untuk menabur benih perpecahan kalau negara-negara itu merdeka. Dan ketika Uni Soviet menguasai negara-negara itu, dia tidak memikirkan bahwa Uni Soviet itu suatu hari akan runtuh. Dan tidak ada bayangan ketika negara-negara itu harus merdeka. Dan ketika kenyataannya negara-negara itu benar-benar merdeka, akhirnya benih-benih perpecahan akibat garis batas itu mencuat. Uni Soviet berusaha membangun daerah-daerah itu dengan konsep mereka sendiri. Jadi ini misalnya pandangan pembangunan atau kemajuan atau modernitas menurut Uni Soviet yang diterapkan langsung ke negara-negara itu, juga termasuk negara-negara satelitnya seperti Mongolia dan Eropa Timur. Di satu sisi, kita harus lihat Uni Soviet membawa banyak keberhasilan di sana, yaitu tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Seperti saya katakan, Tajikistan adalah negara termiskin, salah satu negara termiskin di dunia, tetapi angka melek hurufnya adalah yang tertinggi di dunia. Ini sangat kontras. Kalau kita lihat negara-negara miskin, biasanya pendidikannya rendah. Tetapi Tajikistan justru kebalikannya. Dia miskin tetapi pendidikannya sangat tinggi. Itu juga hasil dari Uni Soviet. Listrik juga merambah sampai ke semua penjuru, hampir semua penjuru Asia Tengah. Listrik melimpah dan pendidikan yang tinggi dan semua orang bisa baca tulis. Dan bahkan pengangguran di Tajikistan pun dia bisa menyebutkan nama pulau-pulau di Indonesia. Yang menurut saya merupakan satu hal yang sangat menakjubkan. Itu tingkat pendidikan mereka yang sangat tinggi. Kemudian di sisi lain, Uni Soviet juga membangun sistem. Jadi sistem republik, sistem partai, sistem rumah-rumah, sistem jalan, itu semua bangunan Uni Soviet. Kemudian peninggalan-peninggalan seperti kereta api bawah tanah yang di, setelah Uzbekistan merdeka itu nyaris tidak mampu menambah sedikit pun. Dia cuma bisa menambah beberapa kilometer saja, tapi semua sistemnya itu adalah peninggalan Uni Soviet. Kalau Uni Soviet nggak ada di sana, Uzbekistan sampai sekarang nggak punya kereta api bawah tanah. Indonesia aja yang lebih kaya sampai sekarang pun masih belum punya kereta api bawah tanah. Di sisi lain, Uni Soviet juga memberikan identitas buat mereka. Jadi kalau mereka yang dulunya sama sekali, misalnya di Asia Tengah waktu itu Turkistan-Turkistan aja, orang juga taunya perbedaan antara manusia itu cuma Turki Zaban dengan Farsi Zaban. Artinya dia bicara bahasa Turki atau dia bicara bahasa Farsi. Tapi sekarang ada identitas, ada entitas Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan sebagainya. Dan di situ adalah semua adalah hasil karya Uni Soviet. Saya tidak bilang dia menghancurkan. Justru saya bilang itu adalah proses pembangunan seperti dari kacamata Moskow. Dan di sisi lain kita lihat bagaimana Afghanistan dan Tajikistan ataupun Afghanistan dan Uzbekistan yang dipisahkan hanya sungai saja, tetapi nasibnya jauh berbeda. Tadi pertanyaan itu harapan saya juga kepada negara-negara Asia Tengah, di mana udahlah, garis batas itu memang sudah realita gitu. Dan ketika dipertentangkan dan sampai bunuh-bunuhan itu kayaknya sudah kelewatan dalam memperlakukan garis batas gitu. Dan orang-orang di sana juga sekarang juga sudah ada ya tanda-tanda di mana mereka sudah mulai merasakan betapa besarnya pengaruh perbedaan etnik di sana. Itu kita lihat di Uzbekistan dan Kirgistan yang berusaha lagi mempromosikan persatuan etnik, tapi ya memang sudah terlanjur seperti itu sekarang. Sedangkan harapan saya buat Indonesia supaya kita memandang kembali arti nasionalisme kita gitu loh. Nasionalisme kita juga bisa bercermin kepada negara-negara itu. Kita sebagai produk kolonialisme juga, Indonesia dan Malaysia juga, banyak negara di Asia Tenggara juga adalah negara-negara peninggalan dari penjajah Nun jauh di sana. Konsep kita tentang Indonesia adalah negara-negara yang pernah mengalami persamaan nasib dijajah oleh Belanda. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, yang mempersatukan kita adalah orang Belanda, karena kita pernah dipersatukan di bawah jajahan Belanda. Nah ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya juga bangkit dari nasionalisme, dari kolonialisme. Tetapi yang menyedihkan adalah ketika dimana kita bertarung, berperang atau kalau untungnya masih belum, bunuh-bunuhan demi garis batas itu dengan negara tetangga kita, misalnya tentang tari-tarian atau makanan. Kalau kita lihat Nusantara, konsep Nusantara sebelum Indonesia merdeka, Nusantara itu mencakup semua kok, masuk Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, itu semua Nusantara. Tetapi begitu kita merdeka, kita bilang Nusantara itu hanya Indonesia aja. Dan ini yang membuat kadang pemikiran kita mempersempit garis batas Nusantara itu sendiri gitu. Jadi kalau dulu kita bilang, oh makanan ini dari kita, atau lagu-lagu ini dari kita, padahal zaman dulu garis batas antara Indonesia dan Malaysia itu tidak ada sebelum kedua negara ini merdeka kan. Jadi budaya-budaya lagu itu semua juga berpindah dengan bebas dalam Nusantara kita yang luas. Betapa luasnya konsep Nusantara kita dan betapa jayanya Nusantara ini sebelum kita persempit Nusantara itu sendiri. Mungkin bisa dimulai dengan ada film lagi. Ya, film kedua mungkin ya. Mungkin bisa yang kedua. Ayo, bisa. Dulu ya, Mas ya. Ayo mana? Siapa dulu gimana? Sabar, Dik. Sabar, Dik. Tenang, Dik. Tenang, Dik. Apa kata moderator pokoknya? Oke, sebenarnya dari foto-foto yang indah yang mabuhai, sangat mabuhai, mabuhbalihai. Itu bisa nggak kamu ceritakan dikit tentang titik nol ini apa? Karena sepertinya aku melihat sangat India banget sih. Titik nol ini semacam trailer dari buku yang belum terbit. Teaser ya? Teaser. Teaser ya, buku titik nol yaitu tentang perjalanan saya di Tibet, Nepal, India, dan Pakistan. Tetapi lebih ke makna spiritual dari perjalanan itu gitu. Jadi kalau orang banyakkan menganggap perjalanan itu mungkin happy-happy, proses ngisi liburan gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar mendalami arti perjalanan, ternyata perjalanan jauh lebih dari itu. Tadi kita sudah lihat berbagai makna perjalanan yang ditunjukkan di sana, bahwa perjalanan itu juga adalah menaklukkan tantangan, perayaan, sampai akhirnya perjalanan itu adalah proses untuk kembali lagi ke diri kita sendiri. Sebenarnya aku jadi ingat tentang apa ucapannya Mas Agus ketika ada sesi sama si Trinity, sama Brian Ticker, sama Dina Peter, tentang seorang travel writer itu harus responsibel dengan penduduk lokal. Itu gimana sih maksudnya? Jadi travel writer itu ada, atau penulis perjalanan, dia pertama dia punya tanggung jawab kepada pembaca, karena dia pembaca itu mempercayakan semua panca inderanya kepada sang penulis, sehingga pembaca itu dengan membaca karyanya dia bisa merasa di sana. Jadi saya punya responsibel pertama juga kepada pembaca, supaya pembaca itu bisa merasakan, bisa meminjam semua panca indera saya dan juga pengalaman saya, supaya pembaca itu merasakan berada di sana. Yang kedua, saya juga punya tanggung jawab kepada diri sendiri. Saya punya standar sampai sejauh mana tulisan saya itu kualitasnya, dan itu adalah tanggung jawab saya kepada diri sendiri. Jadi kenapa tulisan saya begitu lama prosesnya, setiap kali menulis saya membutuhkan waktu 2 tahun untuk setiap buku, itu karena saya punya tanggung jawab terhadap kualitas yang juga saya tentukan sendiri. Kemudian tanggung jawab yang ketiga yang paling penting adalah tanggung jawab kepada daerah atau tempat atau masyarakat yang kita tulis gitu. Sebenarnya travel writer punya tanggung jawab besar yang membawa mass tourism. Jadi banyak pembaca setelah membaca karya penulis, dia ingin untuk kesana. Dan sebenarnya kita kalau lihat turisme, pariwisata itu juga banyak membawa dampak yang negatif. Kita selama ini mungkin taunya turisme itu adalah meningkatkan pariwisata, meningkatkan pemasukan. Indonesia berusaha menargetkan 7 juta turis asing setahun. Tetapi kita juga seringkali lengah gitu. Sebenarnya apa dampak negatif yang dibawa turisme? Dan itu kadang besar sekali yang sampai tidak bisa kita ukur dengan uang gitu. Kalau pemerintah hanya mempertimbangkan keuntungan yang didapat dari visa on arrival dikali 7 juta itu sudah berapa, kemudian pajak-pajak dari turisme, tapi dampak negatif pengrusakan yang disebabkan oleh turisme terhadap lingkungan, kemudian bahwa turisme itu juga seringkali adalah penjajahan terselubung. Kalau kita, saya baru saja dari Bali, kebetulan ada Mas Lukman juga di sana. Saya mengamati bagaimana hotel-hotel besar, hotel-hotel yang berbintang 5 itu sebenarnya sangat ironis. Ketika kita di Ubud, saya melakukan trekking mencari pemandangan sawah yang cantik. Sekarang itu susah sekali, di mana-mana sudah banyak villa-villa dibangun, dan justru pemandangan sawah yang paling cantik ironisnya saya temukan dalam hotel bintang 5, di mana orang harus membayar lebih dari 3 juta semalam untuk menikmati pemandangan seperti itu. Dan hotel-hotel itu dimiliki oleh orang asing. Penduduk lokal, mereka katanya mendapat kesempatan dari turisme karena mereka mendapat pekerjaan, tetapi gaji mereka selama sebulan tidak cukup untuk tinggal di hotel itu selama setengah hari. Bahkan untuk itu ironisnya turisme, sedangkan tanah yang mereka punya itu menjadi eksploitasi dari turisme itu. Dan entah suatu saat nanti ketika semua orang sudah menyadari betapa banyak yang sudah hilang, nah itu mungkin orang baru sadar gitu loh. Dan itu sudah kita lihat di negara-negara lain. Banyak negara-negara yang begitu menjual dirinya habis-habisan demi turisme, Nepal, Thailand, dan sekarang mereka berusaha kembali menumbuhkan apa yang sudah mereka hilangkan akibat turisme itu. Kira-kira dari ketika Mas Agus mengucapkan mereka menumbuhkan kembali, bisa nggak diberikan contohnya supaya dari kita yang di sini bisa belajar untuk menumbuhkan kembali itu? Contohnya gini, di Thailand itu kan terkenal banget dengan sex tourism gitu kan? Oh ya? Ya kan, banyak. Oh, kata siapa? Isu itu. Oh ya? Nah. Pattaya mas, wah, harus pernah nyoba Pattaya itu yang buah itu loh, Pattaya. Pattaya gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana akhirnya turisme itu menimbulkan masalah-masalah nih ya. Misalnya kalau di Thailand ada sex tourism, kemudian di Kamboja pedofilia. Satu contoh yang paling dekat buat saya adalah di Afghanistan. Karena di Afghanistan itu saya datang ke Lembah Wahan tahun 2006 yang saya tulis dalam buku Selimut Debu. Saya begitu terpesona oleh keramah tamahan penduduk setempat. Itu adalah satu satu tradisi yang mereka pegang teguh. Mereka percaya, mereka adalah penganut Ismaili, sehingga mereka percaya bahwa naik haji mereka itu adalah dengan melayani tamu, melayani musafir. Mereka tidak pergi ke Mekah, tapi mereka melayani musafir, dan itu buat mereka adalah ibadah haji. Kemudian mereka juga percaya bahwa tamu adalah kiriman dari Tuhan. Jadi begitu ada orang asing, entah dari Afghanistan atau negara manapun yang berhenti di depan rumah, itu penduduk dengan serta-merta akan menyambut, menyambut, membawa pulang, dan mereka akan bangga. Sebentar. Kenapa? Mungkin dari yang diucapkan oleh Mas Agus itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa mangkana yuk minu bilahi fal yukrim jarahu. Bahwa dengan memuliakan tamu itu berarti Anda memuliakan, memuliakan apa ya? Bu. Oke, mungkin dari mungkin mereka berangkat dari hadis itu ya Mas ya. Selanjutnya lagi. Jadi konsep tamu itu sangat kuat buat orang Ismaili di daerah Wahan. Tetapi 2 tahun sesudahnya, tahun 2008 saya datang ke sana menghadiri festival yang diselenggarakan NGO untuk memberdayakan turisme di sana. Mereka menganggap potensi pariwisata di sana sangat luar biasa, dan itu harus kembali lagi ke masyarakat setempat. Memang tujuan yang mulia supaya masyarakat setempat punya lebih banyak penghasilan, mereka lebih terberdayakan, dan mereka punya lebih banyak mimpi yang lebih tinggi. Dan salah satunya yang saya sangat terasa begitu kontras, kalau 2 tahun sebelumnya saya begitu disambut sampai di depan rumah, begitu disambut, dirangkul seperti layaknya kawan lama, sekarang begitu saya di depan rumah, pemilik tamu langsung tergopoh-gopoh keluar dari pintu. Kata pertama yang diucapkan bukan assalamualaikum lagi, tetapi $25. $25 in English, ya. Yeah. Dan itu $25 semalam untuk menginap di lantai. Jadi di satu sisi ya, nggak semua daerah itu dia bisa menerima, dia siap dengan mass tourism atau orang-orang asing yang datang yang datang begitu banyak gitu ya. Saya satu contoh di Mongolia, saya meliput tentang shaman ya. Shaman itu dulunya orang-orang yang tinggal di taiga itu sangat terpencil, tetapi kemudian turisme juga sudah kesana. Dia melihat begitu banyak turis ya yang bawa HP, bawa GPS, bawa laptop gitu kan. Orang-orang di sana jadi, oh jadi mimpinya semula dia, kehidupannya itu dia tercukupi sendiri. Mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar. Mereka memenuhi kebutuhan mereka hanya dengan ternak mereka. Mereka tidak, mereka menganggap tanah mereka adalah yang terbaik. Mereka sudah menganggap itu surga mereka. Tetapi begitu melihat orang-orang dari dunia luar datang, mereka jadi ingin ke kota, mereka ingin penghasilan yang lebih besar, mereka ingin beli laptop, mereka ingin beli HP. Bahkan shaman pun sekarang bisa menerima ramalan nasib melalui SMS. Nah itu sekarang, jadi semua sudah ada bisnisnya. Setiap kali shaman melakukan atraksi, berapa dolar, sudah ada tarif tetapnya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana turisme akhirnya mengubah tradisi gitu. Turis yang